Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua di dalam pembahasan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas bab atau permulaan dari babul wudu, bab yang membicarakan tentang permasalahan wudu. Sudah kita bahas definisi wudu secara bahasa dan secara istilah. Begitupun kedudukan wudu di dalam agama Islam ya, bahwa wudu adalah syarat diterimanya ibadah yang menjadi inti dalam Islam yaitu salat. Dalam hadis dikatakan la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila dalam kondisi hadas sehingga mereka berwudu. Dan berwudu dengan menggunakan air, ya dengan tata cara yang khusus, adalah di antara kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna ummati yub'atsuna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu." Sesungguhnya umatku itu, kata beliau, akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat dalam kondisi ghurran muhajjalin, yaitu di kening mereka bercahaya min atharil wudu, dikarenakan bekas air wudu. Oleh karenanya kalau kita lihat dari sisi bahasa al-wudu, menurut beliau berasal dari kata al-wadu'ah yang memiliki makna al-husnu wal-bahjatu, bagus dan indah. Dari namanya saja sudah bisa menggambarkan salah satu dampak yang bisa kita dapatkan ketika kita menjaga wudu, yaitu al-husnu wal-bahjah. Kita akan mendapatkan bagus, sesuatu yang bagus, dan bagus dalam pengertian mendapatkan banyak kebaikan. Begitupun wal-bahjah itu keindahan. Artinya memang terlihat di wajah orang-orang yang biasa menjaga wudu, wajahnya akan bercahaya. Dan wudu sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya adalah salah satu sebab diampuninya dosa manusia ya. Hadisnya sangat banyak, diriwayatkan dari misalnya Abi Hurairah radhiyallahu taala an bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kepada kita bahwa barang siapa yang berwudu lalu dia mencuci tangannya, maka keluarlah dari tangannya bersama dengan air yang jatuh dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dan begitu pun ketika dia mengusap atau membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya dosa-dosa yang dilakukan oleh matanya bersama dengan tetesan air yang terakhir. Dan banyak ya, beberapa riwayat sudah kita bahas. Terakhir ma'asyiral muslimin, kita sudah bahas poin permulaan terkait dengan furuduhu sittah, bahwa fardu-fardu wudu ada enam, kata beliau. Yang pertama adalah an-niyatu inda guslil wajah, berniat saat kita hendak membasuh wajah, itu yang pertama. Yang kedua adalah guslul wajah, yaitu membasuh wajah, itu adalah fardu yang kedua. Yang ketiga adalah ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai ke siku-siku. Dan ila di dalam ayat Al-Quran yang sudah kita bahas berarti ma'a, ma'al mirfaqaini. Bukan hanya sampai, bahkan mirfaqaini, siku-siku, keduanya adalah bagian yang harus dicuci. Kemudian ghuslur mashul qalil minar ra's, mengusap sebagian, ya, sedikit dari kepala. Ini sudah kita sebutkan argumentasi para ulama Syafi'iyah, karena mereka mengartikan firman Allah Subhanahu wa taala, wamsahu biru'usikum, yang dipahami dengan pengertian usaplah sebagian dari kepala kalian. Ya, usaplah sebagian. Jadi di mazhab Imam Syafi'i ada bagian mengusap kepala yang fardu, itu diperbolehkan hanya sekedar menyentuh saja, itu yang fardu. Ya, walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit, ini yang fardu. Adapun yang sunnah sebagaimana akan kita baca nanti di poin selanjutnya adalah dengan mengusap seluruh bagian dari kepala, dimulai dari tempat manabitus syar, ya, manabitus syar, tempat tumbuhnya rambut, lalu ditarik ila qafahu, ditarik ke apa namanya tengkuk, ya, setelah dari tengkuk dikembalikan lagi ke depan. Ini yang disunnahkan. Jadi ada yang diwajibkan atau yang fardu, ada yang sifatnya sunnah. Dalilnya, dalil para ulama Syafi'iyah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Al-Mughirah, di mana beliau bercerita tentang wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda." Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu. "Famasaha binasiyatihi wa 'alal imamah." Aku melihat beliau mengusap nasiyatihi. Nasiyah diartikan oleh para ulama muqaddamu ar-ra's, yaitu bagian depan dari kepala. Jadi Nabi pernah mengusap bagian depan dari kepala dan juga mengusap bagian atas dari imamah. Imamah itu sejenis sorban, ya, yang diletakkan di atas kepala. Ini menunjukkan kata para ulama bahwasanya huruf ba di dalam firman Allah wamsahu biru'usikum itu ba-nya adalah ba yang menunjukkan sebagian. Walaupun sebagian ulama mengartikan tidak seperti itu. Ba di sini adalah ba ibtidai. Ba yang menunjukkan permulaan, ai biru'usikum bi muqaddami ra'sikum, kemudian ditarik ke belakang lalu dikembalikan lagi ke depan. Ini khilaf di kalangan para ulama. Kemudian ma'asirul muslimin, rukun yang selanjutnya, yang kelima adalah wa guslu ar-rijlaini ilal ka'bain, membasuh kedua kaki sampai ke kedua mata kaki. Ini pun dijelaskan oleh para ulama, kata ila di sini berarti ma'a ilal ka'bain au ma'al ka'bain. Jadi kedua mata kaki adalah masuk ke dalam bagian yang wajib dibasahi, ya, wajib untuk dibasuh ketika kita berwudu. Kemudian yang terakhir rukunnya adalah yang keenam, at-tartibu ala ma dzakarna, mengerjakannya dengan berurutan sebagaimana yang kita sampaikan, ya, dari mulai berniat, lalu membasuh wajah, lalu tangan, lalu mengusap sebagian kepala, lalu membasuh kaki, ya. Ini rukun-rukunnya harus dilakukan secara tertib. Tertib itu berurut-urutan dan tidak kita tidak kita acak-acak, ya, harus sesuai dengan urutannya. Dalilnya adalah sebagaimana yang datang di dalam ayat Al-Quran dan di dalam hadis-hadis yang sangat banyak, hadis-hadis yang sahihah, misalnya hadis Utsman ibni Affan yang merupakan hadis yang lengkap di dalam masalah wudu, dan di hadis Abu Hurairah, di hadis-hadis yang lain banyak sekali, itu semua urutannya tidak pernah berubah. Kata Imam An-Nawawi, itu menunjukkan bahwasanya sifat wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tetap, dan hal itu menunjukkan bahwa di antara perkara yang wajib ketika berwudu adalah at-tartib, yaitu melakukannya dengan berturut-turut. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muallif rahimahullahu taala melanjutkan pembahasannya, beliau berkata, "Wa sunanuhu ma'ada dzalik." Adapun sunnah-sunnah wudu selain yang kita sampaikan. Jadi selain daripada berniat, selain daripada mengusap, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, lalu apa namanya, membasuh kaki dan tartib, selain daripada yang enam yang sudah kita bahas, hukumnya adalah sunnah, kata beliau. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan rincian rukun yang pertama. Rukun yang pertama tentunya adalah niat. Nah, di sini beliau akan merinci permasalahan niat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, fayanwi al-mutawaddi raf al-hadath. Orang yang berwudu berniat hendak mengangkat hadas. Hadas ya, kita habis buang air besar atau buang air kecil atau kentut atau yang lain sebagainya. Maka orang yang berwudu niatnya adalah raf'ul hadas. Au at-taharatu lis-shalah. Boleh juga kita hadirkan niat di dalam hati bahwa kita ingin melakukan bersuci dalam rangka melaksanakan salat. Ya Allah, saya niat bersuci dalam rangka melaksanakan salat. Kita hadirkan niat itu di dalam hati. Atau boleh juga tadi apa? Ya Allah, saya berniat untuk raf'ul hadas, ingin mengangkat hadas. Atau kata beliau, au li amrin la yustabahu illa bittaharah kamashil mushafi au ghairihi. Atau kita berniat untuk melakukan sesuatu yang memang tidak boleh dikerjakan kecuali dengan bersuci. Contohnya kata beliau, mashil mushaf. Contohnya kita mau memegang mushaf, kita mau membaca Al-Quran, kita berwudu dulu. Menurut pendapat jumhurul ulama, kita wudu. Ya, kita wudu baru kita menyentuh mushaf. Jadi boleh kita berwudu dengan berniat, ya Allah, saya ingin apa namanya membaca Al-Quran, atau saya ingin bersuci untuk sholat atau ibadah yang lain. Ya, di sini Profesor Dr. Mustafa Deep menyebutkan beberapa ibadah yang membutuhkan yang namanya wudu. Walaupun sebagian kalau kita lihat adalah perkara yang mukhtalafun fihi bainal a'immah, adalah perkara yang diperdebatkan di antara para ulama. Misalnya kata beliau, kasajadati tilawati abis syukur. Contohnya adalah sujud tilawah dan sujud syukur. Ya, begitupun wa khutbatul jumu'ah, khutbah jumu'ah. Nah, ini pun diperdebatkan oleh para ulama. Walaupun ya pendapat yang paling kuat bersuci, ya karena dua khutbah menempati dua rakaat, dua khutbah menempati dua rakaat, sebagaimana dalam banyak riwayat. Itu akan banyak kita bahas nanti di bab khutbah, di bab sholat Jumat akan kita bahas rincian terkait dengan masalah khutbah. Perdebatannya panjang sekali. Kemudian di antara contoh ibadah yang membutuhkan yang namanya taharah minal hadas adalah at-tawafu bil Ka'bah. Ketika kita hendak tawaf di Ka'bah. Ini yang pertama ya. Jadi orang yang berwudu berniat ingin mengangkat hadas atau berniat hendak bersuci dalam rangka melaksanakan sholat, atau dalam rangka membaca mushaf Al-Quran, atau dalam rangka misalnya khutbah Jumat, atau dalam rangka tawaf. Ini ibadah-ibadah yang memang disyaratkan untuk bersuci atau dilakukan dalam kondisi suci. Kemudian muallif rahimahullahu ta'ala melanjutkan pembahasannya. Ini penting sekali. Ini pembahasan penting sekali ya, dan terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Coba kita lihat. Illal mustahadhah. Kecuali wanita yang mustahadhah, yang berada dalam kondisi istihadhah. Istihadhah tentunya adalah kondisi di mana darah keluar terus-menerus ya, sampai melewati waktu yang biasa seorang wanita haid. Dia kebiasaannya misalnya sudah biasa, dia punya siklus yang normal 7 hari misalnya. Tiba-tiba saja berubah siklusnya menjadi terus-menerus dan tidak putus. Ini dikatakan oleh para ulama sebagai darah istihadhah. Kata beliau, illa, kecuali al-mustahadhah, seorang wanita yang berada dalam kondisi istihadhah. Waman bihi salasul baul, dan seorang laki-laki yang mengalami penyakit salasul baul. Apa itu salasul baul? Salasul baul itu kondisi di mana seseorang, biasanya laki-laki, terus-menerus mengeluarkan air kencing. Ya, terus-menerus mengeluarkan air kencing, dan itu terjadi. Salah satu penyakit kelamin. Nas'alullah assalamah wal afiyah. Ya, jadi air kencingnya tidak bisa dia kendalikan. Terus-menerus keluar. Ya, walaupun dalam kadar yang sedikit misalnya ya. Disebutkan oleh beliau di sini, ai alladhi yastamirru khurujul bauli minhu walayan qati. Yang dimaksud dengan salasul baul adalah orang yang terus-menerus mengeluarkan air seni, air kencing, dan tidak putus-putus. Ya, ini ada ya di beberapa negara, konon katanya ya, karena kita pernah dulu menuntut ilmu di Yaman, itu ada makanan yang biasa dimakan oleh penduduk Yaman, apa kot namanya. Kalau dimakan itu mulut mereka akan menggelembung, daunnya dikumpulkan di mulut. Ya, ya, mereka katakan sebagai apa? Yukhazin. Ya, yukhazin, anta mukhazin. Jadi apa? Jadi mulutnya jadi kembung begitu. Kalau kita nyirih kali ya, kalau nenek-nenek di kita kan suka ada tuh makan sirih, dikasih apa namanya bahan-bahan yang lain lalu dikunyah sampai merah mulutnya. Kalau di sana tidak, dia berupa daun. Daun yang dimakan sedikit demi sedikit sampai mulutnya penuh tapi tidak ditelan, dikumpulkan di mulut. Ya, itu yang mereka lakukan, dan disebutkan dalam beberapa informasi yang saya dengar bahwa itu dampak buruknya mengakibatkan apa, salasul baul. Apa itu salasul baul tadi, apa, kencing yang bersambung-sambung. Ya, layan qatik, kencing yang bersambung-sambung. Kemudian di sini ada taklik dari Profesor Dr. Mustafa Dib, wa misluhu kullu sahibi udhrin mimman yastamirru hadathuhu. Begitupun setiap orang yang memiliki uzur ya. Kalau ada kondisi orang kentut terus misalnya, kentut menerus, terus-menerus tidak berhenti-berhenti misalnya, ya sudah, ya sahibul udhr, mereka adalah orang-orang yang memang mendapatkan uzur. Begitupun kata beliau, dan orang-orang yang tayammum. Jadi orang yang istihadhah, orang yang salasul baul, dan orang yang tayammum. Ada tiga golongan. Ini beda dengan kondisi yang normal. Kalau kondisi yang normal, kita wudu li raf'il hadas, untuk mengangkat hadas. Atau kita wudu untuk tujuannya taharah li shalah. Tapi kalau tiga golongan ini bukan, ya, menurut jumhurul ulama, ketika mereka bersuci bukan untuk raf'ul hadas. Tapi untuk apa? Mari kita lihat. Fayanwil istibahata fardis salah. Tetapi ketiga kelompok ini berniat untuk istibahah fardis salah, agar diperbolehkan melaksanakan salat. Karena memang syarat sahnya salat adalah bersuci atau berwudu. Maka orang-orang yang istihadhah, yang hadasnya tidak putus, begitupun orang-orang yang salasul baul, ini pun hadasnya tidak putus. Atau kalau ada kasus misalnya kentut terus-menerus tidak bisa terkendali, mereka berwudu laisa liraf'il hadas, ya, bukan dalam rangka untuk mengangkat hadas, innama listibahati fardis salah, tetapi hanyalah untuk diperbolehkan melaksanakan salat. Ini bedanya Artinya hadas mereka tidak putus, darah terus menerus keluar. Tetapi syariat telah memberikan keringanan. Kalau kita nanti bahas rinciannya, misalnya syariat mengajarkan kepada wanita yang istihadhah, yang mengalami kondisi di mana darah terus menerus keluar, agar mereka berwudu untuk setiap kali sholat. Jadi kalau kita sholat 5 kali dalam 1 hari, ada 5 waktu, maka mereka paling minimal wajib untuk berwudu 5 kali. Seandainya pun wudu mereka yang mereka lakukan sebelum maghrib masih ada, lalu masuk waktu sholat isya, mereka tetap wajib melaksanakan wudu untuk sholat isya. Ini istihadhah. Oleh karenanya para ulama Syafi'iyah, dan ini pendapat jumhurul ulama khilafan lil Hanafiyah, ba'dul Malikiyah wa Syafi'iyah, dan khilafan Ibnu Taimiyah. Jadi kalau pendapat Abu Hanifah, lalu pendapatnya ba'du Malikiyah wa Syafi'iyah, begitu pun pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya bahwasanya baik kondisinya normal atau kondisinya istihadhah atau salasul baul, ya kalau orang wudu raf'ul hadas, mengangkat hadas. Tapi kalau ulama-ulama Syafi'iyah dan jumhurul ulama, mereka mengatakan bahwasanya orang-orang yang berada dalam kondisi istihadhah, begitupun orang-orang yang berada dalam kondisi salasul baul, begitupun orang-orang yang tayammum, ya tadi kita sudah baca tayammum, mereka bersuci bukan dalam rangka raf'ul hadas, mereka berwudu atau bertayammum bukan dalam rangka raf'ul hadas, tetapi listibahati fardis salah, agar diperbolehkan melaksanakan ibadah, ibadah salat. Jelas ma'asirul muslimin. Kemudian walaupun ya, kalau kita lihat misalnya masalah tayammum, ya masalah tayammum ini diperdebatkan oleh para ulama, apakah ketika seseorang yang tayammum itu memang mengangkat hadas, ataukah ketika dia bertayammum hanyalah dalam rangka diperbolehkan untuk sholat. Kalau kita lihat dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Allah telah menjadikan untukku bumi ini masjid. Artinya dimanapun kita mendapatkan waktu sholat, kemudian kita melaksanakannya walaupun tidak ada masjid, sah. Ju'ilat liyal ardu masjidan. Dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid. Artinya dimanapun kita mendapatkan waktu sholat, baik itu di tengah jalan, kita istirahat sebentar ke pinggir misalnya, atau kita di tengah-tengah perjalanan, jalan kaki, atau sedang naik kendaraan, apapun kita berhenti, lalu kita sholat, sah. Dan yang kedua, tanah ini dijadikan suci. Dalam riwayat Rasulullah berkata, sesungguhnya tanah adalah pengganti air, walaupun kalian tidak menemukan air 70 tahun. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah dan Imam Abu Hanifah dan ulama yang lainnya mengatakan bahwasanya tayammum yaqumu maqamash shalah. Kedudukan tayammum adalah yaqum maqamash shalah, menempati posisi salat. Maka sebagaimana yaqumu maqamal wudu, menempati posisi wudu. Maka sebagaimana wudu, ya wudu bisa mengangkat hadas, maka begitu pun tayammum bisa mengangkat hadas. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, ba'dul Malikiyah, ba'dul Syafi'iyah, wal qawli Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian, nah ini penting juga ya, sering terjadi pembahasan yang mendalam dalam hal ini, dikatakan wa syartuhu, dan syaratnya, syaratnya di sini maksudnya syarat wudu atau syarat kaitannya dengan wudu, pembahasannya masih masalah niat. Wa syartuhu, adapun syarat, syarat tentunya sesuatu yang menjadi penentu satu amalan itu diterima atau tidak. Apabila syaratnya terpenuhi diterima, tidak terpenuhi tidak diterima. Wa syartuhu, adapun syaratnya kalau kita berwudu, walaupun di sini kata Profesor Dr. Mustafa Dib yang bagus, wa syartuha, ya, tetapi yang ditulis oleh Imam Ibnu Naqib wasyartuhu. Wasyartuhu an-niyatu bil qalb. Dan syaratnya adalah niat itu bil qalb. Dengan hati, ya, niat itu dengan hati. Wa an taqtarina bi ghusli awwali juz'in minal wajh. Dan hendaknya yang namanya niat itu bersamaan dengan seorang mengusap atau membasuh wajahnya. Jadi kapan niat itu kita hadirkan di dalam hati adalah ketika kita membasuh wajah. Kita hadirkan niat di dalam hati kita, ya Allah, saya berniat Rabbul Hadath misalnya. Ya Allah, saya berniat bersuci untuk melaksanakan salat. Ini kapan dilakukan? Kata beliau, wa syartuhu an-niyatu bil qalb. Dan ini perkara yang disepakati oleh para ulama bahwa niat mahalluha fil qalb. Niat itu posisinya ada di dalam hati. Ya, kalau sudah ada di hati, tidak ada di lisan pun tidak masalah. Tapi kalau ada di lisan, tidak ada di hati, tidak sah. Nah, ini harus dipahami. Jadi niat kalau ada di hati, enggak perlu ada di lisan, enggak ada masalah. Para ulama sepakat tidak masalah. Karena memang aslun niyah fil qalb. Asalnya niat ya tempatnya di hati. Tetapi kalau ada di lisan tidak ada di hati, la tasih. Tidak sah. Ya tidak, tidak sah. Walaupun ya sering kita bahas bahwa masalah at-talaffuz bin niyah adalah perkara yang mukhtalaf, yang diperdebatkan oleh para ulama. Nanti akan kita baca perkataan beliau. Lalu dikatakan di sini, wa an taqtarina bi ghusli awwali juz'in min al wajh, dan hendaknya niat itu bersamaan dengan kita membasuh wajah. Kenapa? Karena memang itu adalah fardu yang pertama. Itu fardu yang pertama. Dan yang namanya niat adalah qasdul fi'l muqtarinun bil amal. Maksud untuk melakukan satu perbuatan yang terikat dengan amal. Jadi bukan hanya maksud, tetapi maksud yang terikat dengan amal. Kalau maksud yang hanya ada di hati, tidak terikat dengan amal secara langsung, itu bukan niat. Tetapi misalnya diartikan dengan istilah yang lain, azam atau yang lain sebagainya. Kemudian muallif rahimahullahu ta'ala berkata, ini yang ingin kita bahas. Wa yundab ayyatalafaz biha. Wayundabu ayyatalafazu biha. Dan hukumnya mandub, dianjurkan agar orang yang berwudu yatalafazu biha, melapaskan niatnya. Ini tentunya perdebatan yang panjang di kalangan para ulama, ya. Ini perdebatan yang panjang di kalangan para ulama, yaitu hukum talaffuz bin niyah. Di sini dikatakan yundab ayyatalafaza biha. Mandub hukumnya, dianjurkan seorang yang berwudu melafazkan niatnya. Di sini kata Profesor Dr. Mustafa Dib, liyusa'idul lisanu al-qalba. Tujuannya adalah agar lisan membantu hati. Jadi memang hukum asalnya niat itu di hati. Dan lisan bukan syarat sahnya niat yang di hati. Penting untuk diketahui. Di mazhab Imam Syafi'i, lisan atau talaffuz bin niyah laisa syartun li sihhati al-qalb. Bahwa niat yang ada di lisan bukanlah syarat benarnya niat yang ada di hati. Tidak. Tetapi kedudukan talaffuz bin niyah, kata beliau, adalah liyusa'idul lisanul qalba, agar lisan itu membantu hati. Artinya kalau kita memang merasa tidak perlu dibantu, hati kita sudah tidak ada keraguan sama sekali tentang niat dari satu ibadah, ya sudah. Ya, kalaupun kita tinggalkan tidak masalah. Wa hadza idza lam yakun hadirul qalbi kama yanbaghi. Ini yang ingin saya garis bawahi. Jadi Profesor Dr. Mustafa Dib, dan beliau adalah seorang ulama mu'asir yang Masya Allah lebih dari 30 tahun mengajar fikih Syafi'i, beliau berkata, hadza, Kapan sih kita melapaskan niat? Kata beliau, idza lam yakun hadirul qalbi kama yanbaghi. Kalau kita tidak bisa menghadirkan niat di dalam hati sebagaimana seharusnya. Jadi kalau kita ragu, sebagian orang begitu ya, terkena was-was. Maka yusa'idul lisan al-qalb, maka lisan membantu hati. Ya, oleh karenanya kalau kita kembalikan permasalahan ini kepada pendapat para ulama yang mereka adalah orang-orang yang komitmen dengan Quran dan Sunnah, kita mendapatkan misalnya pendapat Imam Malik, pendapat Imam Abu Hanifah rahimahumullahu ta'ala, mereka sepakat dengan Imam Syafi'i dalam poin ini. Dalam poin apa? Bahwasanya tidak masalah orang yang ragu di hatinya untuk membantu hatinya dengan lisan. Walaupun nanti para ulama seperti Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dengan Syafi'i seandainya kondisinya normal. Artinya normal ya hatinya dia berniat mudah, gak ada masalah. Ya tidak ada was-was sama sekali. Nah kalau kata Imam Abu Hanifah itu bid'ah. Bid'ah. Kalau kita tidak ada masalah dengan hati kita, kita berniat normal-normal saja, lalu kita melafazkan niat, itu kalau menurut Imam Abu Hanifah bid'ah. Adapun menurut Imam Malik khilaful aula, itu menyelisihi yang utama. Yang utama ya sudah, dia cukupkan saja dengan hatinya. Ya. Adapun dalil Syafi'iyah, selain mereka mengatakan bahwasanya yusa'idul lisan lisanu al-qalb, bahwa tujuannya adalah agar hati bisa membantu, agar lisan bisa membantu hati, dalil yang lain yang mereka gunakan adalah kias. Yaitu mereka kiaskan permasalahan niat ini dengan permasalahan haji dan saum. Bahwasanya di dalam riwayat Imam Muslim misalnya disebutkan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan sebelum memulai ihram, labbaika umratan wa hajjan, labbaika umratan wa hajjan. Ini beliau melapaskan kata para ulama Syafi'iyah, maka dikiaskanlah permasalahan yang lain kepadanya. Begitupun dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala, hadisnya pun sahih riwayat Imam Muslim ya, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam satu ketika pernah bertanya kepada ummuna ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala an, beliau bertanya apakah kita memiliki makanan yang kita makan hari ini. Maka Aisyah berkata, tidak ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, inni idzan shaim. Kalau begitu saya berpuasa. Dilapaskan, kalau begitu saya berpuasa. Ini yang dijadikan dalil oleh para ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa yundab ayyatalafaz biha. Oleh karena ini masalah khilafiyah. Ya, terlepas bahwa saya misalnya tidak melafazkan niat, tetapi ini adalah pendapat para ulama yang tidak dibangun di atas hawa nafsu, tetapi dibangun di atas istimbatul ahkam, ya min adillah, min al adillah asy-syar'iyyah, adalah berasal dari istimbatul hukum. Para ulama beristimbat mengambil hukum, lalu mereka menyimpulkan satu hukum menurut apa yang mereka pahami. Oleh karenanya hendaknya kita bisa menjaga lisan kita, kita bisa menjaga sikap kita, terlepas kita memilih pendapat yang mana, itu urusan lain. Saya misalnya tidak melafazkan niat kecuali ketika memang was-was. Terkadang kita was-was, tadi sudah niat belum ya di hati, padahal sudah takbiratul ihram, tadi sudah niat belum ya. Bukankah innamal a'malu binniat, amal itu tergantung ke dalam niat. Artinya ada kondisi-kondisi yang memang para ulama, jumhurul ulama sepakat tidak masalah melafazkan niat, yaitu kondisi di mana kita ingin memastikan apa yang di hati dikarenakan munculnya keraguan, munculnya was-was. Cara menghilangkan keraguan dan was-was itu adalah dengan menguatkan niat yang di hati dengan lisan. Yang diperdebatkan tentunya nanti kalau ya tidak ada masalah apa-apa, artinya kita di hati pun niat normal, ya sudah. Sebagaimana beliau katakan di sini ya, Ibnu Naqib berkata, wa syartuhu an-niyatu bil qalb. Syaratnya adalah berniat dengan hati. wa antaqtarina bighusli awwali juz'in minal wajh, dan hendaknya niat itu berbarengan dengan membasuh wajah yang pertama, karena memang itulah bagian wajib pertama di dalam ibadah wudu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa an takuna min awwalil wudu, dan hendaknya dilakukan, ya, kalau kita ingin berniat boleh juga dilakukan min awwalil wudu, dari awal kita wudu, berarti dari mulai basuh tangan itu bagus kalau kita memulai niat dari situ. Tetapi kata beliau, wa yajibu istishabuha ila ghusli awwalil wajh, niat itu harus terus dihadirkan sampai kita mengusap wajah, karena itu adalah fardu yang pertama. Fa iniktasara ala niyati inda ghuslil wajh kafa. Tetapi kalau seorang yang wudu dia hanya berniat ketika akan membasuh wajahnya, kafa, cukup. Jadi kalau kita mau berniat sejak awal boleh, tetapi hendaknya yustashab, agar itu terus kita niatkan di hati sampai kita membasuh wajah. Tetapi kalau kita mencukupkan dengan niat sebelum membasuh wajah, itu pun cukup, ya. Walaupun kata beliau di sini, walakin la yuthabu ala ma qablahu min madmadatin wastinshaqin wa ghusli kaffin. Tetapi kalau kita berniatnya adalah sebelum mengusap wajah, tidak akan mendapatkan pahala apa-apa yang sebelumnya kita lakukan. Contohnya madmadah, kumur-kumur. Yang kedua istinsyak, ya, memasukkan air ke dalam hidung. Dan yang ketiga adalah ghuslul kaf, yaitu membasuh tangan sebelum wudu. Oleh karenanya kata beliau, bagusnya dimulai sejak pertama kita membasuh tangan, bersambung sampai ke kumur-kumur, sampai istinsyak, kita terus hadirkan niat sampai kita membasuh wajah. Karena memang kenapa tidak ada pahalanya? Ya, hadisnya jelas, innamal a'malu bin niat, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seseorang adalah mendapatkan apa yang dia niatkan. Wallahu a'lam bissawab. Tidak terasa sudah pukul 6 pagi. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan termasuk orang-orang yang istiqomah dalam menuntut ilmu dan di dalam meniti jalannya para ulama. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati ulama kita, yang menempatkan mereka di tempat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.